Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hafalannya sampai ayat yang keberapa? 13. Naam, tafadhalu, dibaca semua. Dihafalkan. Iqra jami'an, yang semangat. Semuanya. Nah, kita lanjutkan. Sampai mana kemarin? Barakallahu fiik. Qala al-mufassir Ibnu Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fawasafa Allah min ba'di as-sahabah bil iman. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang datang setelah zamannya sahabat, masanya sahabat, bil iman, dengan iman. Hum mu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Li'anna qawlahum, karena ucapan mereka yang tertulis, yang termuat dalam ya ayat yang sedang kita pelajari, sabakuna bil iman. Sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Para sahabat, mereka telah beriman. Muhajirin wal ansar. Ya. Dalilun ala al-musyarakah fil iman. Sebagai bukti bahwa generasi ini, ya, sabakuna, yang mengatakan sabakuna bil iman, mereka bermusyarakah, ikut serta dalam apa? Al-iman. Ya, mereka juga beriman. Namun sebagaimana kita pelajari, iman satu orang dengan yang lainnya tidak bisa disamakan. Ya, imannya Abu Bakar tidak bisa kita samakan dengan 6 orang-orang yang ada pada zaman sekarang. Yani beriman maksudnya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada syariat Islam dan seterusnya. Nah, wa annahum tabi'una lis-sahabati, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat, fi aqaidil iman wa usulihi, dalam masalah akidah-akidah iman dan pokok-pokok dari keimanan. Siapa mereka? Manhum, wahum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, yang berpegang teguh dengan sunnah dan mereka berjamaah, berkumpul di atas manhaj yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yasduqu hadzal wasfu tam illa alaihim. Di mana tidaklah melekat sifat yang sempurna itu kecuali atas diri-diri mereka. Ya. Atas diri-diri mereka. Wa wasafahum bil iqrar bidzunub. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat pula kepada mereka, bil iqrar bil dzunub, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengakui atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar minha, dan beristighfar dari dosa-dosa tersebut. Wastighfari ba'dihim li ba'din, dan saling memintakan ampunan satu dengan yang lainnya, bukan hanya untuk dirinya namun juga memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kaum mukminin secara umum. Wajtihadihim fi izalatil ghilli wal haqdi wal hiqdi an qulubihim li ikhwanihimul mukminin, dan juga berusaha, ya, mereka berusaha, ya, fi izalatil ghil, untuk menghilangkan, Ya. Al-ghil. Al-ghil. Kedengkian. Sifat hasad. An-qulubihim pada kalbu-kalbu mereka. Li-ikhwanihim. Pada saudara-saudara mereka. Sesama kaum mukminin. Nah. Dan di sini disebutkan bahwa ijtihad. Ijtihad. Mereka bersemangat untuk ya menghilangkan perasaan dengki. Kenapa? Ya. Perlu kita ketahui bahwasannya al-hiqd, al-hasad. Ya. Ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan potensi besar terjadi pada masing-masing diri kita. Ya. Barakallahu fikum. Dan al-hiqd, al-hasad. Ini adalah perangai yang sangat jelek. Ya. Al-hiqd wal-hasad. Ini adalah perangai yang sangat jelek. Dalam urusan dunia, seseorang bisa terjangkiti dengan sifat hasad, dengki. Dalam masalah agama juga demikian. Boleh jadi ya, dan berpotensi seseorang itu tertimpa dengan yang namanya penyakit hasad, dengki. Ya. Di tengah-tengah thalabah juga ada kemungkinan dan ada potensi untuk di antara mereka tertimpa yang namanya al-hasad. Naam. Kenapa? Karena jiwa itu ammaratun bisu. Yang senantiasa mendorong kepada perkara-perkara yang jelek. Ya, dan ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Ketika seseorang yang mendapatkan ada orang yang melebihi kualitas dirinya, baik itu dari sisi harta, baik itu dari sisi keilmuan, pemahaman, ya, malakah dan seterusnya, ini adalah ujian. Nah, ini adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dari sahabat Ansar, ya, untuk mereka ya tidak memiliki yang namanya sifat al-hasad, al-hiqd kepada sahabat al-muhajirin. Nah, dan tentunya sebagaimana telah kita ketahui bahwa ada perbedaan antara sifat al-hasad dengan apa satunya istilahnya? Ada yang ingat? Al-hasad dengan al-ghibtah. Ya. Farqun baina al-amrayn. Ya, berbeda antara dua perkara ini. Ada al-hasad, ada al-ghibtah. Ya. Al-hasad itu seseorang melihat kepada kelebihan pada saudaranya dalam urusan agama maupun urusan dunia, dia sekedar benci saja, tidak senang lihatnya. Ya. Ini sudah kategori apa? Al-hasad. Ya, ini adalah 6 amalan yang bisa menghancurkan dirinya. Lebih-lebih ketika seseorang itu berusaha menghancurkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada si fulan berupa ilmu, ya, berupa harta dan seterusnya, berusaha menempuh jalan, menempuh cara bagaimana caranya si fulan ini jatuh. Bagaimana caranya si fulan ini gulung tikar. Nah, ini adalah al-hasad yang tercela. Adapun yang satunya adalah al-ghibtah. Ya, al-ghibtah itu adalah seseorang melihat kepada kelebihan yang ada pada saudaranya, namun dia sama sekali tidak membenci karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya tersebut. Dalam masalah agama misalkan. Si fulan masyaallah diberikan ya fahmun daqiq. Ya, fahmun daqiq dalam meneliti pelajaran, masya Allah pemahamannya bagus. Dalam membaca kitab misalkan, masya Allah detail. Nah, hampir tidak salah setiap membaca. Ya, baik mungkin ya seperti Imam Syafi'i. Ya, yani mirip-mirip lah. Yani Imam Syafi'i disebutkan yani tidak pernah lahan dalam masalah penyampaian. Yani dia sangat detail, tidak pernah salah dalam membaca. Masya Allah. Baik. Dalam masalah pemahaman juga mumtaz. Nah, kemudian ada orang yang melihat si fulan, masya Allah. Nah, ya tamanna, dia berharap, ya, semoga saya bisa seperti si fulan, pemahamannya bagus dalam masalah agama, ya, bacaannya bagus dalam masalah ini bagus, dan sama sekali tidak ada perasaan benci, tidak ada. Maka ini yang disilakan dengan al-ghibtah. Nah, si fulan masya Allah ghaniyun jiddan, ya, sangat kaya raya, uangnya bukan jutaan lagi, sudah miliaran sudah. Nah, ataukah mungkin sudah tingkatan triliun mungkin, ya. Si fulan masya Allah dengan harta yang menimpa itu, la yaj'alhu yatgha, tidak menjadikan dia melampaui batas. Ya, sederhana dalam hidupnya. Nah, kendaraannya sederhana, rumahnya sederhana. Tapi subhanallah, dari jalan yang lain, nam sirran wa alaniyah, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kaum muslimin, untuk menyantuni fuqara wal masakin, untuk dakwah ila Allah dan seterusnya. Nah, kemudian ada orang melihat, masyaallah, ya habbadza, kalau saya seperti si fulan. Nah, tujuannya bukan untuk berfoya-foya, tidak, untuk mencontoh dan ingin berbuat seperti si fulan, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah yang disilakan dengan al-ghibtah. Dan ini adalah enam perasaan yang timbul pada kalbu yang dicintai, yang disukai untuk kita seperti itu. Yani dengan adanya seseorang ghibtah, maka dia akan naam terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Adapun ketika seseorang terjangkiti sifat enam al-hasad, kedengkian, maka senantiasa hidupnya akan dirundung dengan kegelisahan. Nah, satu orang dia hasadi. Nah, nanti ada lagi yang baru, saudaranya, masya Allah, si fulan kok lebih bagus dari saya, dari sisi ilmunya, dari sisi hartanya, panas lagi, terus seperti itu, hidupnya akan guna-gulana. Nah, maka dalam masalah ini kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk ya ingat dengan naam fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita dan juga kepada saudara-saudara kita. Masing-masing itu sudah ada jatahnya. Ya, masing-masing itu sudah ada jatahnya dan ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan sedang, si fulan pemahamannya bagus, si fulan masyaallah jadi ustaz, si fulan biasa saja. Ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan dengan itu, naam, Allah Subhanahu wa taala baik memberikan kelebihan, ya, sebagai ujian dan juga sebagai karunia yang besar kepada hamba yang dikehendaki. Baik, barakallahu fikum. Kemudian, lianna, sampai mana tadi? Lianna du'a'ahum bidhanika mustalzimun lima dhakarna. Karena doa mereka dengan hal itu mustalzimun, mengharuskan dari apa yang telah kita sebutkan. Wa mutadhamminun limahabbati ba'dihim ba'dha, dan terkandung padanya kecintaan satu dengan yang lainnya. Naam, kecintaan yang terbangun di atas agama, bukan kecintaan yang dibangun di atas fanatik golongan. Kecintaan yang bukan dibangun di atas naam ta'assub terhadap usrah, terhadap keluarga, tidak. Naam, kecintaan itu terbangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ay yuhibba ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa ay yuhibba ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Coba kita sambil murojaah. Naam, kita menginginkan dari ikhwah ada yang menerjemahkan kalimat ini. Wa ay yuhibba ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Coba siapa yang bisa menerjemahkan kira-kira? Wa ay yuhibba ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik, khair insyaallah. Ya. Sudah hampir kita sempurnakan. Antum ingat ya. Jadi ada terjemahan dua, versinya dua. Bukan tiga, Pak Misbahnya? Cuma dua saja. Nah, dan seseorang itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini yang pertama. Ya, ini yang keliru. Ya, bukan keliru, ini kurang pas. Terjemahan yang tepat adalah, wa ayyuhibba ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu mencintai li, bagi saudaranya. Tidak ada kata lebih, Pak Misbah ya, tidak ada kata lebih. Ma yuhibbu li nafsihi, perkara yang dia cintai bagi dirinya. Diulang, Amir Ridhoakum. Yang pertama, Taib Ahsan Barakallahu Fik. Terus yang kedua, Taib Ahsan Barakallahu Fik. Si fula mendapatkan dirinya senang untuk mendapatkan hidayah, berada di atas manhaj yang lurus. Maka dia pun senang ketika saudaranya itu berada di atas jalan yang lurus. Nah, bukan berarti yang penting saya yang berada di atas jalan yang lurus, si fulan sudah, biarkan saja. Baik. Dia berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga ingin saudaranya seperti dirinya yang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dia juga senang ya untuk saudaranya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Hakada. Nah, demikian seterusnya dalam masalah kebaikan-kebaikan, dia cinta, dia senang perkara-perkara yang baik itu ada pada dirinya, demikian pula dia senang kebaikan-kebaikan itu ada pada saudaranya. Ini terjemahan yang tepat. Berikutnya, wa ayyan sahalahu hadiran wa ghaiban hayyan wa mayyitan. Baik. Dan memberikan nasihat baginya, hadiran yang hadir, wa ghaiban yang tidak ada, hayyan yang masih hidup, wa mayyitan dan yang sudah meninggal. Baik, tentunya dengan kondisi masing-masing. Wadallatil ayatul karimah, dan ayat yang mulia ini menunjukkan pula ala anna hadha, bahwasannya hal ini min jumlati huquqil mu'minin, ini adalah di antara sekumpulan hak-haknya orang-orang yang beriman. Naam. Ba'dihim li ba'din, satu dengan yang lainnya. Baik. Thumma khatamu du'a'ahum bismaini karimain. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala khatamu, afan. Thumma khatamu, kemudian mereka menutup doa-doa mereka dengan ismain karimain, dengan dua nama yang mulia. Naam. Dallaini ala kamali rahmatillah, yang menunjukkan atas kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa shiddati ra'fatihi, dan begitu lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ihsanihi bihim, dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, alladhi min jumlatihi, di mana di antara perkara tersebut, bal min ajallihi, bahkan perkara yang sangat besar, yang paling besar adalah taufiquhum lil qiyami bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan hak-hak hamba-hambanya. Ini adalah kenikmatan yang begitu teramat besar. Kita bisa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, asyirkul akbar wa syirkul asghar. Kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adalah kenikmatan yang sangat-sangat besar. Ya, kita saksikan bersama. Ya, begitu banyak manusia yang menelantarkan baik syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menelantarkan huquqillah, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini adalah taufik yang begitu teramat mahal. Dan juga seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi hak-hak hambanya. 6. Jujur ketika berbicara, jujur ketika bermuamalah, tidak melakukan kezaliman, ya, sayang kepada mereka, penuh belas kasih kepada mereka, memberikan kebaikan-kebaikan mereka, ini adalah taufik minallah, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang butuh kita usahakan dan butuh kita pertahankan. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pelajaran tafsir. Setelah adzan kita lanjutkan dengan pelajaran salah satu usul.